ataupun ringkasan daripada bidang yang melihat ya. Pada hadis al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu taala, seorang ulama yang masyhur di dalam bidang tafsir dan begitu juga di dalam bidang tarikh atau bidang sejarah. Dan beliau juga adalah seorang ulama hadis. Dan beliau mempunyai beberapa buah kitab membahaskan tentang hadis-hadis Rasulullah SAW, antaranya hadis-hadis berkenaan dengan asbabun nuzul, di mana beliau telah membahaskan hadis-hadis yang sahih daripada hadis-hadis yang tidak sahih di dalam bab tersebut. Dan beliau amat terkesan dengan guru beliau. Guru beliau sebenarnya adalah Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Adapun Ibn Taymiyah walaupun adalah sezaman dengan beliau, tapi yang lebih banyak beliau berguru adalah Al-Imam Az-Zahabi, bukan Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala. Baik, ulama-ulama telah mengatakan kalau Ibn Taymiyah ini tidak mengeluarkan apa-apa kitab pun ataupun tak buat apa-apa pun melainkan mengeluarkan dua ulama ni, iaitu Az-Zahabi Ibn Qayyim dan ada yang memasukkan Ibn Kathir, maka tak boleh di jasa beliau kepada ummah tak ada tolok bandingnya. Kerana daripada tiga ulama ni lahirlah ilmu-ilmu yang besar di dalam Islam, dihidupkan kembali agama ini setelah dimatikan. Jadi di dalam kitab ini insya-Allah kita telah membaca ayat-ayat yang panjang berkenaan dengan kisah Nabi Nuh alaihi salam. Kita telah sampai pada muka surat 100. Ke surat 100. Okay, saya rasa kita sedang membicarakan ayat yang di bawah tu Alam Ya'ti. Jadi dan mengenai kisah ini telah diuraikan pula dalam surah Al-A'raf. Sedangkan dalam surah At-Taubah Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam ya'tihim naba'ul ladzina min qablihim qaumi Nuhin wa 'Adin wa Thamud wa qaumi Ibrahim wa ashabi Madyan wal mu'tafikat. Atathum rusuluhum bil bayyinat فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. Belumkah datang kepada mereka berita penting tentang orang-orang yang sebelum mereka, yaitu kaum Nuh, Ad, Thamud, kaum Ibrahim, penduduk Madian dan penduduk negeri-negeri yang telah musnah. Telah datang kepada mereka rasul-rasul dengan membawa keterangan yang nyata. Maka sekali-kali Allah tidak menganiaya mereka, tetapi mereka sendiri yang menganiaya diri mereka sendiri. Surah At-Taubah. Dan kita sedang bicarakan tentang surah, tentang kisah kaum Nuh yang disebutkan sebelum itu berkenaan dengan perkara yang ditimpa ke atas kaum Nuh alaihissalam. Adapun penduduk Madian adalah kaum Syu'aib alaihissalam. Dan mengenai kisah yang terakhir ini terkandung dalam surah Yunus dan Hud. Selanjutnya dalam surah Ibrahim Allah SWT juga berfirman, Alam ya'tikum naba'ul ladzina min qablikum qaumi Nuhin wa 'Adin wa Thamud wal ladzina min ba'dihim la ya'lamuhum illallah ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati faraddu aydiyahum fi afwahihim wa qalu وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. Belumkah sampai kepadamu berita orang-orang sebelummu, yaitu kaum Nuh, Ad, Thamud dan orang-orang sesudah mereka. Tidak ada yang mengetahui mereka selain Allah. Telah datang rasul-rasul kepada mereka membawa bukti-bukti yang nyata, lalu mereka menutupkan tangannya ke mulutnya kerana kebencian. Faraddu aydiyahum fi afwahihim. Seraya mengatakan, sesungguhnya kami mengingkari apa yang kamu disuruh menyampaikannya kepada kami, dan sesungguhnya kami benar-benar dalam keraguan yang menggelisahkan terhadap apa yang kamu ajak kami kepadanya. Wa innana lafi syakin, sesungguhnya kami dalam keraguan. Mimma tad'unana ilaihi murib, murib, kita dah pernah terangkan tentang beza syak dengan raib. Mana zalikal kitabu la raiba fihi, itulah alkitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Perbezaan tentang syak, syak itu 50-50. Kalau raib ni lebih daripada keraguan, ada keguncangan dalam dalam hati. Jadi kaum-kaum nabi-nabi yang diutuskan kepada mereka ni, mereka melawan, mereka tunjukkan tidak suka mereka dengan perbuatan. Tangan mereka letakkan kat mulut mereka dan mereka katakan dengan terang bahawa mereka ni ragu-ragu terhadap apa yang mereka yang dibawakan oleh nabi-nabi mereka ini. Dan dalam surah Al-Isra, Allah SWT berfirman, Zurriyata man hamalna ma'anuh innahu kana abdan syakura, iaitu anak cucu dari orang-orang yang kami bawa bersama sama Nuh, sesungguhnya dia adalah hamba Allah yang banyak bersyukur. Dan masih dalam ayat yang sama dia berfirman, wa kam ahlakna minal quruni min ba'di Nuh wa kafa bi rabbika bi dhunubi ibadihi khabiran basira, dan berapa banyaknya kaum sesudah Nuh telah kami binasakan, dan cukuplah Rabbmu maha mengetahui lagi maha melihat dosa hamba-hambanya. Jadi semua kaum-kaum kita dah kata kan, semuanya datang selepas Nabi Nabi Nuh alaihissalam. Jadi Nabi Nuh adalah asal ataupun bapa kedua untuk anak Adam, bapa kedua untuk anak Adam manusia ni. Bapa pertama adalah Adam alaihissalam. Dan kisah tersebut terkandung dalam surah Al-Anbiya, Al-Mu'minun, Al-Syu'ara dan Al-Ankabut. Dia ada empat surah menyebutkan tentang kisah Nabi Nuh AS ni. Sedangkan dalam surah Al-Ahzab, dia berfirman, وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِم مِّنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا. Dan ingatlah ketika orang-orang munafik dan orang yang berpenyakit di dalam hatinya berkata, Allah dan Rasulnya tidak menjanjikan kepada kami melainkan tipu daya. Kenapa mereka kata yang demikian? Kerana mereka sedang dalam kesusahan, ketakutan. Ini dalam kisah peperangan Al-Ahzab. Maknanya kaum musyrikin combine dengan orang-orang Yahudi, mereka sedang mengelilingi Madinah. Jadi orang yang munafik, orang yang tak, yang berpenyakit dalam hati mereka. Jadi kita tahu bahawa orang munafik ni adalah orang yang mempunyai penyakit dalam hati. Mereka kata kan, Allah Rasul dia tidak janjikan kita melainkan tipu daya. Apa sebenarnya Allah dan Rasul janji? Siapa yang tolong Allah SWT, Allah akan tolong dia. Ni Allah tak tolong pun, kita akan binasa ni. Ni pasal mereka sebenarnya tak beriman pun, ataupun mereka ada penyakit dalam hati mereka. Dan sebahagian daripada mereka pula berkata, hai penduduk Yathrib, yakni Madinah, nama dulu untuk Madinah, Nabi SAW tukarkan nama Yathrib kepada nama Madinah. Yathrib tak bagus sangat makna dia. La muqama lakum farji'u, tidak ada tempat bagimu, maka kembalilah kamu. Dan sebahagian dari mereka minta izin kepada Nabi untuk kembali pulang dengan berkata, sesungguhnya rumah-rumah kami terbuka aurah, tidak ada penjaga. Dan rumah-rumah itu sekali-sekali tidak terbuka pun. Mereka tidak lain hanyalah hendak lari, firar. Kalau Yathrib diserang dari segala penjuru, kemudian diminta kepada mereka supaya murtad, niscaya mereka mengerjakannya. La'atauha, dan mereka tidak akan menunda untuk murtad itu melainkan dalam waktu yang singkat. Wa ma talabbasu biha illa yasira. Dalam surah Sad, Allah SWT juga berfirman, kazzabat qablahum qaum Nuh wa 'Ad wa Fir'aun wa kazzabat qablahum qaum Nuh wa 'Ad wa Fir'aun dzul autad wa Thamudu wa qawmu Lutin wa ashabul aikati ulaikal ahzab in kullun illa kazzabar rusula fahaqqa iqab. Telah mendustakan para rasul sebelum mereka itu kaum Nuh, Ad, Fir'aun yang mempunyai tentera yang banyak, Zul Autad, dan Samud kaum Lut, dan Samud kaum Lut dan penduduk Aikah. Mereka itulah golongan-golongan yang bersekutu menentang para rasul. Mereka semua itu tidak lain hanyalah mendustakan para rasul, maka pastilah bagi mereka azabku, haqqa iqab. Jadi sama, dalam zaman Nabi SAW pun ada orang-orang seperti kaum yang dahulu. Dalam surah Al-Mu'min, Allah SWT berfirman sebagai berikut: Kazabat qablahum qawmu Nuhin wal ahzabu min ba'dihim wa hammat kullu ummatin bi rasulihim liya'khuduh wa jadalu bil batil liyudhidhu bihi al-haqq fa akhadtuhum fa kayfa kana 'iqab wa kadhalika haqqat kalimatu rabbika 'ala alladhina kafaru annahum ashabun nar. Sebelum mereka kaum Nuh dan golongan-golongan yang bersekutu, sesudah mereka telah mendustakan rasul, dan tiap-tiap umat telah merencanakan makar terhadap rasul mereka. Semua umat sudah melakarkan atau merancangkan tipu daya nak bunuh rasul mereka untuk menawannya, liyakhuduhu, menawannya, dan ada yang nak bunuh rasul-rasul mereka. Dan mereka membantah dengan alasan yang batil untuk melenyapkan kebenaran dengan yang batil itu. Jadi biasanya orang-orang ini, mereka nak bantah kebenaran tu mesti mereka bantah dengan apa lagi? Dengan kebatilan juga. Kerana itu aku azabkan mereka, maka betapa pedihnya azabku. Dan demikianlah telah pasti berlaku ketetapan azab Rabbmu terhadap orang-orang yang kafir, sesungguhnya, kerana sesungguhnya mereka adalah penghuni neraka. Demikian juga firmannya di dalam surah Asy-Syu'ara berikut ini: Syara'a lakum min ad-din ma wassa bihi Nuhan wallazi awhayna ilaik wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud din wa la tatafarraqu fihi kabura 'alal musyrikin ma tad'uuhum ilaih Allahu yajtabi ilaihi man yasha'u wa yahdi ilaihi man yunib. Dia, yakni Allah, telah mensyariatkan bagimu tentang agama apa yang telah diwasiatkan kepada Nabi Nuh dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu, yakni Muhammad, serta apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa, iaitu tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Wala tatafarraqu fi, bukan pecah belah sebarangan, pecah belah dalam agama tak boleh. Pasal dah ada agama, mesti balik kepada agama. Bukan daripada agama tu kita pecah pula ikut hawa nafsu. Teramat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya. Allah menarik kepada agama itu orang yang dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada agamanya orang yang kembali. Jadi orang yang kembali, munib ni, yang kembali kepada Allah SWT, Allah akan berikan petunjuk. Baik. Jadi itu maknanya berpecah belah. Berpecah belah, kalau tak ikut agama pun maknanya berpecah belah dalam masalah agama. Dan ini tak termasuk dalam khilaf dan sebagainya. Jangan salah faham, khilaf dan sebagainya tak termasuk dalam pecah belah. Dia adalah perkara yang dibolehkan. Dan di dalam surah selanjutnya, iaitu surah Qaf, Allah berfirman: Kazzabat qablahum qawm Nuh wa ashabur rass wa Thamud wa 'Ad wa Fir'aun wa ikhwan Lut wa ashabul aikati wa qawm Tubba' kullun kazzabar rusul fa haqqa wa'id. Sebelum mereka telah mendustakan pula kaum Nuh dan penduduk Rass dan Thamud, juga kaum Ad, kaum Fir'aun dan kaum Lut, serta penduduk Aikah dan kaum Tubba', semuanya telah mendustakan para rasul. Maka sudah semestinya mereka mendapat hukuman yang sudah diancamkan. Ya, ini semua bila ada sebutkan tentang kaum Nabi Nuh akan disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam kitabnya ini. Dan kita dapati bahawa semuanya mula dengan Nabi Nuh alaihi salam. Lebih lanjut di dalam surah Az-Zariyat, Allah berfirman, wa qauma nuhin min qabl innahum kanu qauman fasiqin. Dan kami binasakan kaum Nuh sebelum itu, sesungguhnya mereka adalah kaum yang fasik. Jadi banyak sebenarnya ayat-ayat yang menyebutkan tentang kaum yang terdahulu, antaranya kaum Nuh ini. Kenapa banyak kali sebutkan? Sekali tak cukup lah. Memang tak cukup. Kena ingat selalu. Jadi kita faham apakah dakwah Nabi Nuh AS dan apakah dosa kaumnya kena dakwah. Kemudian kenapa perkara ini diulang-ulang dalam Quran supaya kita faham besarnya perkara yang dibawa oleh nabi-nabi itu dan besarnya perkara yang mereka buat, iaitu kaum-kaum tersebut yang menyalahi akan dakwah nabi-nabi mereka, iaitu masalah tauhid dan masalah syirik. Jadi sekarang, jadi maknanya masalah tauhid dan masalah syirik ni, kalau kita ambil masa sikit, dia masalah asas. Dan kita tahu tak ada perkara yang berlaku sama ada dia taat ataupun dia maksiat melainkan dia ada sebab-sebabnya. Ada sebab. Nak buat ketaatan ada sebab-sebabnya baru boleh buat ketaatan. Nak buat maksiat ni pun ada sebab-sebabnya sampai kepadanya. Jadi nak sampai kepada syirik ni, dia ada tangga pertama, tangga kedua, tangga ketiga sampai kepada syirik yang besar. Jadi sebab itu Nabi Muhammad SAW dia memelihara, membuat benteng himayatu at-tauhid. Dia buat benteng tauhid supaya orang tak keluar daripada benteng tersebut dan kena masuk ataupun termasuk dalam syirik. Walaupun perkara sekecil-kecilnya yang tidak dirasakan oleh kebanyakan orang. Antaranya nama je. Nama kalau ada maksud hamba ke kepada selain kepada Allah SWT, kau mengagungkan selain daripada Allah SWT, Nabi suruh tukar kan. Jadi kalau nama je dah lain, dah kena tukar, apa lagi benda-benda lain. Begitu juga dengan perkara yang kita katakan seperti tangkal dan sebagainya, sumpah dengan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Benda-benda ni belum sampai kepada syirik akbar, tetapi dia adalah langkah-langkah yang boleh masuk kepada syirik. Jadi kita kena ambil ni semua secara kumpulan dan kita jadikan dia sebagai teladan dalam manhaj dakwah dan sebagainya. Dalam surah berikutnya dia mengisahkan, Allah mengisahkan, wa qauma nuhin min qablu innahum kanu hum azlama wa atgha. Dan kaum Nuh sebelum itu sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang paling zalim, azlama dan paling durhaka, wa atgha, paling durhaka kaum Nabi Nuh. Mengenai kisah yang terakhir ini telah dimuat di dalam surah Al-Qamar sebelumnya. Demikian juga firmannya dalam surah Al-Hadid. Dia tak bawa yang dalam surah Al-Qamar, tapi dia bawa dalam surah Al-Hadid. Dia mengisahkan, walaqad arsalna Nuhan wa Ibrahim wa ja'alna fi zurriyatihiman nubuwata wal kitab faminhum muhtadin wa kathirun minhum fasiqun. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh dan Ibrahim, dan kami jadikan kepada keturunan keduanya kenabian dan Al-Kitab. Nampak? Nuh dan Ibrahim dalam banyak-banyak Nabi. Maka di antara mereka ada yang menerima petunjuk dan banyak di antara mereka yang fasik. Mereka mereka fasik. Allah juga telah mengisahkan tentang Nabi Nuh ini melalui firman-Nya, daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut kanata tahta 'abdayni min 'ibadina salihin faqanatahuma falam yughniya 'anhuma min Allahi shay'an wa qila dakhulan nar ma'ad dakhilin. Allah menjadikan isteri Nuh dan isteri Lut sebagai perumpamaan bagi orang-orang kafir. Keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang saleh di antara hamba-hamba kami. Lalu kedua orang isteri itu berkhianat kepada kedua suaminya. maka kedua suaminya itu tidak dapat membantu mereka sedikit pun dari siksa Allah, dan dikatakan kepada keduanya, masuklah ke neraka bersama orang-orang yang masuk neraka. Jadi isteri Nabi ini dan Nabi ini disifatkan sebagai hamba yang soleh. Dua hamba yang soleh daripada hamba-hamba kami yang soleh. Itu pun isteri mereka sesat, khianat, khanatahuma. Dan falam yughniyan huma minallahi syai'a, kedua suaminya tak dapat bantu pun. So isteri-isteri mereka daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Nak tunjukkan pada kita bahawa kekeluargaan itu tidak ada faedahnya dalam bab hidayat, dalam bab petunjuk dan kesesatan. Jadi jangan rasakan bahawa ni keluarga Rasulullah SAW, ahli bait dan sebagainya, dia dah maksum, dah bagus dah. Yang ketiga, penyimpangan anak keturunan Adam AS dan penyembahan berhala yang mereka lakukan. Adapun mengenai peristiwa yang dialami Nuh AS bersama kaumnya, dikisahkan dalam hadis dan asar. Dan kami telah kemukakan sebelumnya hadis dari Ibn Abbas. Dia mengatakan jarak antara Nabi Adam dan Nabi Nuh adalah 10 abad. Ini dah bincangkan 10 abad tu berapa lama? 1000 tahun ke 10,000 tahun? Terima kasih, tarjihkan berapa? 10,000 tahun ke atas ya. Yang ini satu generasi, 10 generasi lah. Lebih daripada 10,000 tahun mungkin. Semua orang pada masa itu memeluk Islam. Dan telah kami sebutkan pula bahawa yang dimaksudkan dengan kurun di sini adalah satu generasi atau masa yang sama dengan 100 tahun atau satu abad. Dan setelah abad-abad kejayaan Islam itu, keadaan berubah menjadi sebaliknya, di mana orang-orang beralih kepada penyembahan berhala. Yang menyebabkan perubahan tersebut adalah seperti yang dikisahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma tentang penafsiran firman Allah Ta'ala, wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yahutha wa ya'uqa wa nasra. Dan mereka berkata, yakni kaum Nabi Nuh, jangan sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan ilah-ilah kamu. Dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Wad. Dan jangan pula Suwa', Yahud, Ya'uq dan Nasr. Jadi ini nama-nama apa? Ibn Abbas mengatakan nama-nama tersebut adalah nama orang-orang soleh dari kaum Nabi Nuh. Ketika mereka wafat, syaitan membisikkan kepada kaumnya agar mereka membuat patung orang-orang yang soleh di antara mereka dan memberinya nama dengan nama-nama mereka. Jadi patung tersebut ada nama. Nama dia nama orangnya lah. Orang-orang ni orang jahat tu orang baik. Orang baik, orang soleh. Maksudnya orang buat patung orang tak baik. Tapi sekarang patung tak baik pun ada. Patung hantu dan sebagainya pun orang sembah. Jadi patung baik dah tak boleh. Ini dalam Sahih Bukhari ya. Sahih Bukhari. Ibn Abbas mengatakan belum pergi. Lalu mereka mengerjakan hal itu, tetapi berhala-berhala itu pada permulaannya tidak disembah. Sehingga setelah mereka meninggal dunia dan ilmu pun musnah. Macam mana ilmu boleh musnah? Orang-orang soleh ini meninggal dunia, ulama dia pun tak ada. Maka patung-patung itu akhirnya disembah. Sebab itu balak yang besar yang menimpa umat adalah apabila ulama'nya mati. Ilmunya mati bersama dengan ulama. Walaupun kitab banyak dan sebagainya, ilmu tu tak ada. Kalau tak ada, tak ada ulama. Ibn Abbas mengatakan berhala-berhala yang ada di kalangan kaum Nuh inilah yang akhirnya muncul di tengah-tengah bangsa Arab. Tengok berapa lama ni zaman Nabi Nuh ni, berhala ni keluar balik dekat bangsa Arab. Siapa cakap Ibn Abbas? Ini semua dalam hadis Bukhari dan Muslim. Maknanya dia daripada asar, bukan daripada hadis. Dan kita tahu Ibn Abbas kalau cakap perkara seperti ini, ini tak boleh ijtihad. Boleh ijtihad ya? Ini bukan bab halal haram, hukum agam kan? Ini bab khabar. Khabar, perkara yang gaib ke perkara yang boleh nampak? Perkara yang gaib. Perkara yang gaib tak boleh ijtihad. Maknanya dia mesti dapat daripada wahyu. Dan kita tahu Ibn Abbas ni semua adalah sahabat. Jadi mereka dapat daripada Rasulullah SAW. Ini hujah. Dalam penyembahan ini, mereka mempunyai cara yang sangat banyak dan beraneka ragam dalam apa? Penyembahan. Dan hal itu telah penulis kemukakan di dalam buku tafsir. Dan segala puji dan sanjungan hanya milik Allah Ta'ala. Tak disebutkan pula eh. Di dalam kitab As-Sahihain ditegaskan dari Rasulullah SAW bahawa ketika Ummu Salamah dan Ummu Habibah menyebut di sisi beliau, yakni Nabi SAW, gereja yang mereka lihat di daerah Habsyah yang diberi nama Mariah, serta menyebutkan keindahan dan gambar-gambar yang ada di dalamnya, beliau SAW bersabda, ulaika iza mata fihimur rajulus salih banau ala qabrihi masjidah thumma sawwaru fihi tilka surah ulaika syirarul khalqi indallahi azza wa jalla. Maksudnya mereka itulah, ini orang-orang yang mempunyai gereja tu, orang-orang yang jika ada orang saleh di antara mereka yang meninggal dunia, maka mereka membangun masjid di makamnya, yakni kuburnya. Jadi mereka buat masjid ke atas kubur mereka ni. Lalu mereka melukiskan gambar-gambar di dalamnya. Mereka itulah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah SWT. Lagi buruk daripada haiwan, lagi buruk daripada haiwan, lagi buruk daripada haiwan yang paling buruk, lagi buruk. Pasal dia syirarul khalqi, seburuk-buruk makhluk di sisi Allah. Dosa dia pun, dosa dia nak niat nak baik, nak ingatkan orang yang baik. Asal dia nak baik, tapi mereka jadi orang yang paling buruk. Dan mereka buat masjid atas kubur, jadi mereka ibadat kat situ. Nak buat apa ibadat kat kubur orang saleh? Cuba teka kenapa? Nak ambil berkat. Simple aja dengan jawapan. Sampai sekarang jawapan dia tak sama ni kan orang saleh. Orang saleh kan dekat dengan Allah SWT. Jadi apa yang kaitan dengan orang saleh semuanya ada kelebihannya. Kalau doa kat situ lebih mustajab, kalau solat kat situ lebih khusyuk dan sebagainya lah. Jadi mereka buat masjid. Masjid ni tempat ibadat. Tak kira lah doa ke, baca Quran termasuk tak? Masuk. Baca Quran dah masuk lah. Kita tengok drama dan sebagainya, orang duduk-duduk baca Quran dan sebagainya. Ini ibadat kat kubur. Sama macam orang dulu ni. Tumma sawwaru fihi tilka surah. Tapi mereka ada perbuatan yang tambahan. Mereka gambarkan kat dalam masjid tu. Tapi bukan masjid lah, ni gereja lah. Gambaran-gambaran. Ulaika, gambar ni macam-macam makna dia eh. Sama ada gambar drawing, sebagaimana dalam gereja, dan juga patung-patung pun ada dalam gereja. Ini semua baru dalam agama mereka, bukan lama. Mula-mula dalam agama mereka tak ada ni semuanya. Bila keluar baru-baru, kalau kita baca ensiklopedia dan sebagainya, saya akan dapati bahawa bila keluar benda-benda ni, ulama-ulama mereka ingkar orang yang buat-buat kat gereja ni. Yang mereka kata ni bid'ah. Sebab tak ada dalam agama diorang, dalam kitab-kitab Injil semuanya larang, tapi mereka buat. Tapi biasalah, lama-lama kan ulama-ulama jahat ni kan kata boleh, fatwa kata boleh. Jadi mereka tambah satu bid'ah, tambah satu bid'ah, tambah masuk piano, masuk drum. Memang dah masuk semua, gitar, konsert semua ni ada. Sekarang boleh tengok wayang, boleh apa, joget semuanya agaknya kat dalam gereja ni tu. Dan itulah progresif. Satu hari kita punya masjid pun agaknya orang nak buat macam itu. Pasal dia punya kesan tu, ada ke tak ada? Yang ni kesan yang zahir lah. Ada ramai yang datang. Orang suka. Yang betul, kalau kita pergi gereja, dia punya padri, dia punya imam ya, yang tunggu dekat pintu tu, bawa masuk. Lepas tu dia nak keluar, ada yang hantar keluar dan sebagainya. Bukan macam kita eh. Kita kena tunggu imam. Imam datang baru kita bangun. Bapaknya macam apa ni, sombong lah imam tu. Subhanallah. Dia tak tahu tu sunnah Nabi SAW eh. Nabi SAW tak keluar tau. Sahabat kena tunggu. Sahabat kena tunggu nak solat, kena tunggu dulu. Bilal takkan komat sampai dia nampak Nabi SAW keluar. Nabi SAW keluar je, Bilal akan komat. Jadi kata apa ni, kata Nabi SAW, jangan kamu bangun sampai kamu lihat aku. Nah, jadi kita bangun ya, Bilal komat bila nampak Nabi SAW keluar je, baru dia komat. Yang lain semua start nak. Memang macam tu. Nak macam mana lagi eh? Kalau itu tak progresif, kita tak tahu lah. Jadi yang Nabi yang disebutkan oleh Ibnu Ibn Katsir ni apa maksud dia? Kan ada kaitan dengan apa yang dikatakan Ibn Abbas, dia menyokong atau tidak? Dia menyokong. Apa yang berlaku kat zaman Nabi Nuh ni disokong oleh Nabi SAW. Ini yang selalu dilakukan oleh mereka. Baik. Nabi Nuh AS, Rasul yang pertama kali diutus ke bumi. Rasul pertama. Maksudnya setelah kerosakan dan berbagai macam malapetaka telah menyebar luas ke penjuru bumi akibat penyembahan patung-patung, maka Allah Ta'ala mengutus hamba sekaligus Rasulnya Nabi Nuh AS menyeru umat manusia agar menyembah Allah semata yang tiada sekutu baginya, serta melarang mereka menyembah kepada selain dia. Nabi Nuh adalah Rasul yang pertama kali diutus Allah ke muka bumi, sebagaimana yang ditegaskan di dalam kitab As-Sahihain, hadis mengenai syafaat dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dan dari Nabi SAW, beliau bercerita, fayatuna Adam fayaquluna ya Adam anta abul bashar khalaqakallahu biyadih wa nafakha fika min ruhi wa amara al-malaikata fasajadu lak wa askanaka wa askanaka al-jannata ألا تشفع لنا إلى ربنا ألا ترى ما نحن فيه وما بلغنا فيقول ربي قد غضب غضبا شديدا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله ونهاني عن الشجرة فعصيته نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى نوح فيأتون نوحا فيقولون يا نوح أنت أول الرسل إلى الأرض إلى أهل الأرض وسماك الله وسماك الله عبدا شكورا ألا ترى إلى ما نحن فيه ألا ترى إلى ما بلغنا ألا تشفع لنا إلى ربك عز وجل فيقول ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله نفسي نفسي نعم Bukhari dan Muslim. Kemudian mereka mendatangi Adam seraya berkata, wahai Nabi Adam, engkau adalah bapa manusia. Allah telah menciptakanmu dengan tangannya, meniupkan ke dalam dirimu rohnya, dan dia telah memerintahkan para malaikatnya untuk bersujud kepadamu serta menempatkanmu di syurga. Maukah engkau memberikan syafaat kepada kami untuk sampai kepada Rabbmu? Tidakkah engkau melihat apa yang kami alami? Nabi Adam menjawab, Rabku sedang sangat murka, yang tidak pernah sebelum dan sesudahnya. Dia murka seperti itu. Sebelum dan sesudahnya dia murka seperti itu. Dia melarangku memakan pohon, lalu aku melanggar larangannya. Tinggallah aku sendiri. Pergilah kalian kepada yang lain saja. Pergilah kalian kepada Nabi Nuh. Kemudian mereka mendatangi Nabi Nuh. Saya berkata, wahai Nabi Nuh, engkau adalah Rasul yang pertama kali diutus kepada penduduk bumi. Allah telah menyebutnya sebagai Abdan Syakura, hamba yang senantiasa bersyukur. Ini lagi kelebihan Nabi Nuh. Pertama, Rasul pertama. Yang kedua, Abdan Syakura, hamba yang bersyukur. Tidakkah engkau melihat apa yang kami alami? Tidakkah engkau mengetahui apa yang telah menimpa kami? Maukah engkau memberikan syafaat kepada kami untuk sampai kepada Allah Azza wa Jalla? Maka Nabi Nuh pun menjawab, Rabku pada hari ini benar-benar sedang murka. Belum pernah dia murka seperti ini sebelumnya dan sesudahnya. Tinggallah aku sendiri. Nafsi, nafsi. Kemudian disebutkan hadis itu selengkapnya sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan kisah Nabi Nuh AS. Jadi dalam hadis tadi kita dapati orang jumpa Nabi Adam dulu. Ini manusia semuanya jumpa Nabi Adam untuk mulakan Al-Hisab. Dan mereka sebutkan khasais ataupun fadilat-fadilat Nabi Adam AS. Antaranya dia adalah bapa manusia. Dan disebutkan kat situ, khalaqakallahu biyadi, khalaqakallahu biyadi, Allah telah menciptakanmu dengan tanganmu. Dan ini sama macam dalam Al-Quran. Orang tak perasan baca dalam Quran tak ada apa-apa. Tapi kita dapati dalam hadis ini juga disebut-sebutkan sebagai kelebihan. Kelebihan siapa? Nabi Adam AS, yakni diciptakan oleh Allah SWT dengan tangannya. Maknanya orang lain tidak diciptakan oleh Allah SWT dengan tangan Allah sendiri. Jadi kalau orang kata Allah ciptakan Nabi Adam dengan tangan, ni bukan tangan yang kita faham bahasanya, maknanya. Tetapi Allah ciptakan Nabi Adam dengan kuasanya, dengan kekuasaannya. Betul ke tak betul? Kalau dia ciptakan Nabi Adam dengan kekuasaannya, apa bezanya dengan makhluk Allah SWT yang lain? Sebabnya dimarah iblis tu tak sujud pada Nabi Adam, Allah kata aku ciptakan dia yang aku tak ciptakan dia dengan dua tangan aku. Kalau tu adalah kekuasaan aku, mesti ada iblis kata apa? Habis aku pun sama. Kau ciptakan aku dengan dua tangan kau juga. Ya, ini dengan kekuasaan kau juga. Tapi dia tak jawab lagi mana ini khas untuk Nabi Adam alaihissalam. Dan kita lihat daripada sini faedah apa? Faedah membaca Al-Quran dan hadis secara sinergi lah, kata orang tu bahasa sekarang. Sinergi maknanya bukan berpisah-pisah, secara apa ni, paralel. Sesama sekali. Kita lihat situ, ambil faedah ke kedua-dua ni, terdapati dia complement each other, dia tak ada bercanggah. Jadi bila yang itu berlaku, maknanya kita akan dapati bahawa inilah kidah yang betul. Khalaqallahu biyadihi. Mereka cakap ni sampai hari kiamat benda yang sama. Dan kita dah keterangkan bahawa kalau biyadihi satu tangan aja, boleh kita tafsirkan, boleh dalam bahasa Arab tangan ni maknanya kekuasaan, boleh. Tapi satu yadi, yadun aja. Tapi biyadaya dengan dua tanganku dah tak boleh. Bahasa Arab tak boleh masukkan dia sebagai kekuasaan. Ya, itu kesilapan orang, kesilapan orang yang cuba nak samakan dua perkara yang berbeza ni. Baik. Jadi sampai kepada Nabi Nuh mempunyai fadilat, iaitu dia adalah rasul yang pertama, dia disebutkan sebagai hamba yang senantiasa bersyukur. Itu pun dia tak mau syafaatkan kerana dia ada dosa. Kata dia ada salah dengan Allah SWT. Apa salah dia? Dia minta Allah SWT suruh selamatkan anaknya, anak lelakinya. Dan dia ingatkan boleh aja selamatkan anaknya sebab Allah janji nak selamatkan dia dan keluarganya. Ini kan keluargaku. Innahu min ahli. Janji kau adalah benar. Allah memang kata kan, Allah akan selamatkan kau dan keluarga kau. Tapi Allah kata innahu laysa min ahlik, ini bukan keluarga kau. Innahu amalan ghairu salih, sebab dia punya amal tak salih, dia musyrik, dia kafir. Lepas tu kena marah dengan Allah SWT. Jangan tanya apa yang kau tak ada ilmu tentangnya. Salah tanya kena murka. Yang tanya kemarin kita tak cakap pasal apa? Tanya benda yang tak boleh, minta yang tak boleh, kena azab. Baik. Setelah Allah Taala mengutus Nuh alaihissalam, maka Nabi Nuh pun segera menyuruh kaumnya supaya mengesakan Allah dalam beribadah dan tidak menyekutukannya. Dia juga mengajak kaumnya agar tidak menyembah patung, berhala juga tagut, dan hendaklah mereka juga mengakui keesaannya, bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan hanya dia. Ini semua kata-kata Ibn Kathir, bukan kata penulis kitab ni. Bukan kata Salim Ain al-Hilali, bukan. Adalah kata Ibn Kathir. Jadi itu maknanya, maknalah ilaha illallah. Sebagaimana Allah Ta'ala telah memerintahkan para rasul setelahnya, yang mereka semua tidak lain adalah anak keturunannya. Sebagaimana firman-Nya, waja'alna dzurriyyatahu humul baqin, dan kami jadikan anak cucunya orang-orang yang melanjutkan keturunan. Itu kelebihan Nabi Nuh alaihissalam. Dan mengenai anak keturunan Nabi Nuh alaihissalam dan juga anak keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah SWT berfirman, walaqad arsalna Nuhan wa Ibrahim wa ja'alna fi dzurriyyatihim an-nubuwwata wal kitab. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Nabi Nuh dan Ibrahim, dan kami jadikan kepada keturunan keduanya kenabian dan Al-Kitab. Jadi ini kelebihan. Dalam anak cucunya ada Nabi. Artinya setiap Nabi yang datang setelah Nabi Nuh AS adalah dari keturunannya, termasuk juga Nabi Ibrahim AS. Ya, Nabi Ibrahim juga keturunan Nabi Nuh. Allah SWT berfirman, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَجَتَنِبُوا الطَّاغُوتِ. Ini dalil untuk yang tadi itu. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Rasul kepada tiap-tiap umat untuk menyerukan beribadahlah kepada Allah saja dan jauhilah at-taghut, termasuk Nabi Nuh AS, semua umat. Dan dia juga berfirman, was'al man arsalna min qablika min rusulina aj'alna min dunir rahmani alihatan yu'badun. Dan tanyakanlah kepada rasul-rasul kami yang telah kami utus sebelummu, adakah kami menentukan ilah-ilah untuk diibadahi selain Allah yang Maha Pemurah? Selain itu dia juga berfirman, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelummu melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi melainkan aku, maka beribadahlah kepadaku, sembahlah aku. Surah Al-Anbiya. Oleh kerana itu Nabi Nuh AS berkata kepada kaumnya, laqad arsalna Nuhan ila qawmihi faqala ya qawmi abudullaha ma lakum min ilahin ghayruh inni akhafu alaikum azab yawmin azim. Sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Lalu dia berkata, wahai kaumku, beribadahlah kepada Allah, sekali-kali tidak ada ilah bagimu selain dirinya. Sesungguhnya kalau kamu tidak beribadah kepada Allah, aku takut kamu akan ditimpa azab hari yang besar. Ini hari kiamat. Surah Al-A'raf. Nabi Nuh AS juga berkata, Alla ta'budu illallah, inni akhafu alaikum azab yaumin alim. Agar kamu tidak beribadah kepada selain Allah, sesungguhnya aku khawatir kamu akan ditimpa azab pada hari yang sangat menyedihkan atau memedihkan, alim. Jadi lepas Nabi Ibn Qadir sedang bawa dalil-dalil daripada Al-Quran tentang dakwah Nabi Nuh AS. Nabi Nuh AS berkata, qala ya qaumi inni lakum nadhirum mubin an i'budullaha wattaquhu wa ati'un yaghfir lakum min dhunubikum wa yu'akhirkum ila ajalin musamma inna ajalallahi idza jaa la yu'akhkharu law kuntum ta'lamun. Qala rabbi inni da'awtu qaumi laylan wa nahara falam yazidhum du'a'i illa firara وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا. Nuh berkata, hai kaumku, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang menjelaskan kepadamu, yaitu beribadahlah kepada Allah, bertakwalah kepadanya dan taatlah kepadaku. Tiga perkara, sembah Allah SWT, bertakwa kepadanya, takut, jangan lakukan perkara yang dilarang, buat apa yang diperintah, dan taatlah kepada Rasul, yani kepada Nuh AS sendiri. Niscaya Allah akan mengampuni sebahagian dosa-dosamu dan menangguhkan kamu sampai pada waktu yang telah ditentukan. Sesungguhnya ketetapan Allah apabila telah datang tidak dapat ditangguhkan jika kamu mengetahuinya. Jadi kalau mereka tak buat gini, azab tu akan turun, tak ada tangguh-tangguh lagi. Nuh berkata, ya Rabbku, sesungguhnya aku telah menyuruh kaumku malam dan siang. Ada orang dakwah malam saja, ada orang dakwah siang ni, malam dan siang, malam pun dia keluar. Mana kaum dia ada kat luar, dia dakwah. Maka seruan tu tersebut hanyalah menambah mereka lari dari kebenaran. jika makin dekat kepada kebenaran, jika makin lari. Dan sesungguhnya setiap kali aku menyuruh mereka kepada beriman, agar engkau mengampuni mereka, mereka masukkan anak jari mereka ke dalam telinganya dan menutupkan bajunya ke mukanya, dan mereka tetap mengingkari dan menyombongkan diri dengan sangat. Jadi ini perbuatan orang-orang yang fasik. Macam tadi kita katakan, paling zalim, paling durhaka. Kemudian sesungguhnya aku telah menyuruh mereka dengan cara terang-terangan. Selanjutnya aku menyuruh mereka lagi dengan terang-terangan dan dengan diam-diam. Maka katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Rabbmu, sesungguhnya dia adalah maha pengampun. Ini lagi satu dakwah Nabi Nuh AS, suruh mereka minta ampun kepada Allah SWT. Niscaya dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, serta memperbanyak harta dan anak-anakmu, serta mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan untukmu sungai-sungai. Jadi faedah istighfar ni, mula-mula Allah ampunkan mereka, dosa-dosa mereka tangguhkan azab. Kemudian dia ada faedah dunia. Ada istighfar ni ada kelebihannya, iaitu dia dapat memberikan rezeki kepada orang yang banyak beristighfar. Turunkan hujan lebat, banyakkan harta, banyakkan anak-anak, ni berkat. Serta mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya sungai-sungai. Mengapa kamu tidak percaya akan kebesaran Allah? Mengapa kamu tidak harapkan tarju lillahi waqara? Padahal dia sesungguhnya telah menciptakan kamu dalam beberapa tingkatan kejadian. Kemudian Nabi Nuh AS suruh mereka lihat penciptaan diri mereka sendiri. Dari ayat-ayat di atas diceritakan bahawa Nabi Nuh AS telah menyeru kaumnya kepada Allah Ta'ala dengan berbagai macam cara dakwah. Pada siang dan malam hari, sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, namun semua cara yang ditempuhnya itu tidak membuahkan hasil. Bahkan justru kebanyakan dari mereka masih tetap terus berada dalam kesesatan, kesewenang-wenangan, penyembahan patung dan berhala. Selain itu, mereka terus menerus memusuhi Nabi Nuh kapan dan di mana saja. Bahkan mereka menakut-nakuti dan meneror para pengikutnya dengan memberikan ancaman kepada mereka berupa pelemparan, pengusiran, dan mereka benar-benar bertindak sewenang-wenangnya. Jadi ini dakwah Nabi Nuh AS. Lepasnya akan diterangkan tentang bagaimana mereka beri ancaman kepada pengikut Nabi Nuh pun kena juga. Yang sikit lah. Qala al-mala'u min qawmihi inna lanaraka fi dalalin mubin. Qala ya qawmi laysa bi dalalatun walakinni rasulun min rabbil alamin. Pemuka-pemuka dari kaumnya berkata, sesungguhnya kami memandangmu berada dalam kesesatan yang nyata. Kamu sesat. Bawa benda yang betul, dia kata sesat. Nuh menjawab, hai kaumku, tidak ada padaku kesesatan sedikit pun, tetapi aku adalah utusan dari Rabb semesta alam. Maksudnya aku tidak seperti yang kalian duga bahawa aku adalah seorang yang sesat. Justru sebaliknya, aku berada dalam petunjuk yang lurus dari Rabb semesta alam, iaitu Rabb yang jika menciptakan sesuatu hanya akan mengatakan jadilah, maka jadilah dia. Jadi dalam jawapan Nabi Nuh AS ni, dia tak argue tentang sesat, kamu yang sesat. Lepas tu tak habis-habis macam tu. Tapi dia bawa hujah. Hujah dia halus kalau kita nampak tu. Tapi dia cuma kata, aku utusan dari Rabbil Alamin. Jadi orang tahu, dia bawa balik kepada dakwah dia. Setiap kali dia cakap, bawa lagi satu dakwah. Kami, akulah utusan Rasul min Rabbil Alamin. Jadi ingatkan tentang Tuhan semesta alam. Mereka mesti fikir Tuhan semesta alam. Takkan boleh sesat kalau datang daripada Tuhan. Dia tak kata dia daripada, dia bawa ke mana-mana. Dia cuma bawakan saja dia daripada Tuhannya. Jadi mana boleh datang kesesatan tu? Uballighukum risalati Rabbi wa ansahu lakum wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Aku sampaikan kepadamu amanat-amanat Rabbku, risalati Rabbi, dan aku memberi nasihat kepadamu dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui. Ini bukan kesesatan. Apa yang aku datang yang korang tak tahu ni sebab dia datang daripada Allah SWT. Jadi dia kena ngaku bahawa dia lagi tahu daripada mereka. Memang dia lagi tahu. Dan dia tahu daripada Allah. Itu dia, beza dia. Wa'a'lamu minallah ni bukan sombong. Ni bukan nak tunjukkan pandai. Tapi ini datang daripada wa'a'lamu minallah ma la ta'lamun. Jadi kalau kita dakwah pun sama, bukan ya kita tahu lebih pandai daripada awak dia sebenarnya, tak ada. Ini daripada Quran lah. Ini daripada hadis lah. Kalau itu yang saya lagi tahu, itulah saya lagi tahu. Kemudian itulah keadaan seorang Rasul yang bertugas untuk menyampaikan pesan dan nasihat, yakni harus fasih berbicara dan pandai memberi nasihat serta paling mengerti tentang Allah Azza wa Jalla dari orang-orang selainnya. Mesti ada ilmu, kemudian mesti fasih, pandai beri nasihat. Semua sifat-sifat Rasul. Dan Nabi Nuh antara orang yang kaya dengan sifat-sifat ni. Para pemimpin yang kafir dari kaumnya berkata kepadanya, فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأِي وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَذِبِينَ. Maka berkatalah pemimpin-pemimpin yang kafir dari kaumnya, kami tidak melihatmu melainkan sebagai seorang manusia biasa seperti kami, basyaran mislana. Dan kami tidak melihat orang-orang mengikutimu selainkan orang-orang yang hina dina di antara kami, yang lekas percaya saja. Dan kami tidak melihatmu memiliki sesuatu kelebihan apapun atas kami, bahkan kami yakin bahawa kamu adalah orang-orang yang dusta. Ini antara argumen kaumnya. Mereka benar-benar hairan seorang manusia boleh menjadi utusan Allah. Mereka mengejek para pengikutnya dan menghinakan mereka. Bahkan ada yang mengatakan bahawa para pengikutnya itu adalah orang-orang yang paling bodoh dan lemah. Sebagaimana dikatakan oleh Heraklius, orang-orang bodoh dan lemah itu adalah pengikut para rasul. Dan hal itu tidak lain kerana tidak ada keberatan bagi mereka untuk mengikuti kebenaran. Bukan maknanya mereka ni bodoh, mereka tu lemah. Bukan eh. Tapi tu orang sifatkan macam tu. Tapi mereka sebenarnya orang yang pandai. Mereka adalah orang-orang yang bijak. Dan mereka tu adalah orang yang kuat. Kerana mereka dapat mengikut keimanan, mengikut hidayat. Orang yang lemah tu ikut orang. Dia tak tengok kebenaran. Dan ungkapan mereka badiyar ra'i, yang lekas percaya saja. Artinya mereka ikut saja apa yang engkau Nabi Nuh serukan kepada mereka tanpa berfikir dan merenungkan. Apa yang mereka jadikan bahan ejekan itu justru menjadi pujian baginya. Kerana kebenaran itu tidak lagi memerlukan pemikiran dan renungan, tetapi hanya perlu diikuti dan ditaati kapan kebenaran itu tampak. Oleh kerana itu Rasulullah SAW bersabda kepada salah satu bentuk pujian yang diberikan kepada Abu Bakar As-Siddiq dan pembaiatan dirinya pada peristiwa Saqifah yang juga sangat singkat tanpa pemikiran dan renungan. Kerana keutamaan dirinya Abu Bakar atau sahabat lainnya sudah sangat tampak di kalangan para sahabat radhiyallahu anhum. Kerana itu ketika hendak menuliskan surat penetapan kekhalifahan bagi Abu Bakar, Rasulullah SAW tidak jadi menulisnya. Dan justru mengatakan Allah dan orang-orang mukmin menolak siapa pun kecuali Abu Bakar. Ada hadis dalam Bukhari dan Muslim, Nabi SAW nak meninggal dunia, mereka minta Nabi SAW tuliskanlah siapa nak jadi pengganti Nabi SAW. Jadi Nabi SAW mula-mula nak tulis, kemudian tak jadi. Ya Allahu wal mu'minuna illa Abu Bakrin. Allah dan orang-orang mukmin menolak siapa pun kecuali Abu Bakar jadi ketua mereka. Ini dah jelas sangat, tak payah nak fikir-fikir panjang. Kalau dah benar, tak payah nak fikir-fikir. Dan ucapan orang-orang kafir dari kaum Nabi Nuh AS kepadanya dan kepada orang-orang beriman kepadanya, وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ, dan kami tidak melihatmu memiliki sesuatu kelebihan apapun atas kami. Maksudnya setelah keimanan kalian, kami tidak melihat adanya suatu kelebihan dan keutamaan apa jua pun. Okay, kita lihat hujah orang-orang kafir. Kemudian jawapan Nabi Nuh alaihi salam yang disebutkan oleh Ibnu Katsir ini, kalau kebenaran, diorang terus ikut. Itu bukannya satu benda yang tak baik ataupun aib. Patutnya itulah kelebihan. Bila kebenaran terus ikut, sepatutnya macam itu. Awak pun, kamu pun sepatutnya sama. Kamu terus ikutlah. Kalau dah betul, terus ikut. Ni patung, ini patung tak yang tak ada faedah dan sebagainya. Tinggalkan, terus ikut Nabi Nuh alaihi salam. Itu yang dilakukan oleh orang yang dikatakan bodoh dan lemah. Maksudnya setelah keimanan beliau, kalian kami tidak melihat adanya satu kelebihan dan keutamaan apa pun. Kemudian mereka katakan lagi, ban nazunnukum kadibin. Qala ya qawmi ara'aytum in kuntu ala bayinatin min rabbi wa atani rahmatan min indih. فَأُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ أَنُلْزِمُكُمُهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ. Bahkan kami yakin bahawa kamu adalah orang-orang yang dusta. Nuh berkata, hai kaumku, bagaimana pendapatmu jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Rabbku dan dia berikan kepadaku rahmat dari sisinya, tapi rahmat itu disamarkan bagimu. Apa akan kami paksakan kamu menerimanya padahal kamu tidak menyukainya. Dan demikian itu merupakan satu bentuk kelembutan ketika berbicara dan mengajak mereka kepada kebenaran. Kamu ingat kami tak ada kelebihan? Ada, rahmat Allah berikan pada saya, tapi kamu tak nampak. Kamu tak nampak, takkan aku nak paksakan kamu menerimanya? Kamu tak suka tak aku dapat kebaikan? Yang demikian sebagaimana firmankan Allah Ta'ala, faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan ia ingat ataupun takut. Ini dalam surah Taha tentang kisah Nabi Musa dan Nabi Harun. Allah suruh cakap dengan Nabi Musa dan dekat dengan Fir'aun dengan kata-kata layyinan yang lemah lembut. Tak payah nak kata-kata. Jadi jawapan Nabi Nuh tadi kata-kata hikmah je. Dia punya jawab tu, kamu dusta dan sebagainya, tak ada kelebihan. Dia jawab dengan jawapan yang lembut. Di dalam surat yang lain, Allah berfirman, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah manusia kepada jalan Rabbmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Ya, itu seolah-olah Ibn Katsir nak katakan itulah yang dilakukan oleh Nabi Nuh AS. Nuh AS berkata kepada mereka, ya qawmi ara'aytum in kuntu ala bayinatin min Rabbi wa atani rahmatan min indih. Hai kaumku, bagaimana pendapatmu jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Rabbku dan dia berikan kepadaku rahmat dari sisinya, artinya kenabian dan kerasulan. Jadi itulah kelebihan yang aku dapat. Yang ada yang atas lebih daripada kamu, cuma kamu tak nampak, tetapi rahmat itu disamarkan, dibutakan daripada kamu. Fa'umiyat alaikum. Tetapi justru kalian tidak memahaminya dan tidak mendapatkan petunjuk kepadanya. Anulzimukumuha wa antum laha karihun. Apakah akan kami paksakan kamu menerimanya? Maksudnya, apakah perlu kami memaksa dan menekan kalian agar menerimanya padahal kamu tidak menyukainya? Yakni, jika demikian keadaannya, maka aku tidak mempunyai alasan untuk melakukannya. وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَا لَا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ. Dan Nabi Nuh berkata, hai kaumku, aku tidak meminta harta benda kepadamu sebagai upah bagi seruanku. Upahku hanyalah dari Allah. Maksudnya, aku tidak menginginkan gaji atas apa yang kusampaikan kepada kalian yang bermanfaat bagi kalian di dunia maupun di akhirat. Kalaupun harus memintanya, maka pahala yang ada di sisi Allah adalah lebih baik bagiku dan lebih kekal dari apa yang kalian berikan. Dan firman-Nya, "Wa ma ana bitaridil ladzina amanu innahum mulaqu rabbihim walakinni arakum qauman tajhalun." Dan aku sekali-kali tidak akan mengusir orang-orang yang telah beriman. Sungguhnya mereka akan bertemu dengan Rabb-nya, akan tetapi aku memandang suatu kaum yang tidak memandang kamu suatu kaum yang tidak mengetahui. Qaumun tajhalun. Seolah-olah mereka meminta Nabi Nuh AS supaya menjauhkan para pengikutnya itu darinya, namun dia menolak melakukan hal tersebut seraya berkata, innahum mulaku rabbihim, sesungguhnya mereka akan bertemu dengan Rabb-nya. Kerana itu aku Nabi Nuh AS takut untuk mengusir mereka hingga mereka mengadukan diriku kepada Allah Ta'ala. Jadi mana boleh halau orang-orang yang beriman pada Allah SWT. Nanti diorang jumpa Allah SWT, diorang ngadu kan tentang aku kepada Allah SWT, habis aku kena azab. Jadi semua bukannya kita katakan kalau betul orang lain dia tak jawab macam ni ya. Apa tak boleh ke dia ni ikut apa ni orang-orang macam ni ikut? Korang yang bodoh dan lemah. Dia sebab nak cakap gitu boleh je. Tapi cara dia cakap tu lembut. Nanti diorang ni akan jumpa Tuhan mereka. Dia bawa semuanya dakwah tau. Dia semua bawanya iman, keimanan. Setiap kali dia cakap tu ada akidah. Ingatkan mereka kepada benda yang asas dan keluar daripada poinnya. Ingatkan tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita perasan ini kisah Nabi Nuh dalam surah Hud ni memang banyak argument jawapan antara dia dengan kaum dia. Oleh kerana itu ketika orang-orang kafir Quraisy meminta kepada Rasulullah SAW agar mengusir orang-orang mukmin yang lemah, misalnya Ammar, Suhaib, Bilal, Hubab dan orang-orang yang semisal dengan mereka, maka Allah Ta'ala melarang beliau melakukan hal tersebut. Dan ini pun berlaku pada Nabi SAW. Jauhkan ni orang-orang yang miskin ni, orang lemah ni daripada engkau wahai Rasulullah. Tapi Allah SWT melarang. Sebagaimana hal itu telah kami uraikan dalam buku tafsir para pada penafsiran surah Al-An'am dan Al-Kahfi. Ini Allah SWT larangan. Wala tatrudil ladzina yad'una min duni yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajha. Jangan kau halau orang-orang yang seru ataupun sembah Tuhan mereka pada tiap-tiap petang dan siang. Mereka tu ikhlas kepada Allah SWT. Target apa ni pendakwah tu semua orang sebenarnya. Okey. Targetnya semua orang, bukan hanya yang bangsawan aja, yang pemimpin-pemimpin aja. Dan juga bukan maknanya ayat-ayat ni mengatakan bahawa kita tak payah nak dakwah pada orang besar-besar, dakwah pada orang yang kecil-kecil aja. Tak juga macam itu, dakwah pada semua. Tapi kebiasaannya yang akan ikut bukan yang besar-besar. Yang akan ikut adalah orang yang rendah-rendah, yang lemah-lemah, yang kononnya lemah-lemah tu. Nah, itu adalah perkara yang boleh dijadikan sebagai penghibur hati bagi para pendakwa. Orang yang atas yang besar ni yang susah nak dengar. Wala aqulu lakum indi khazainullahi wala a'lamul ghaiba wala aqulu inni malak. Masih lagi dalam kisah ni, surah Hud ni. Dan aku tidak mengatakan kepadamu bahwasanya aku mempunyai gudang-gudang rezeki dan kekayaan dari Allah. Dan tidak juga aku mengetahui yang gaib, serta tidak pula aku mengatakan bahawa sesungguhnya aku adalah malaikat. Memang kau kata kau ni manusia je. Memang aku ni manusia, aku tak kata pun aku malaikat. Engkau tak ada kelebihan atas kami. Aku tak kata pun aku ada gudang rezeki daripada Allah Ta'ala. Aku tak kata pun aku ni tahu yang gaib. Maksudnya tetapi aku hanyalah seorang hamba yang menjadi rasul, yang tidak mengetahui ilmu Allah kecuali apa yang telah diajarkan kepadaku. Aku tidak mampu melakukan sesuatu kecuali apa yang Allah Subhanahu Wa Taala beri kemampuan kepadaku untuk melakukannya. Dan tidak juga aku dapat memberi manfaat atau mudarat kecuali apa yang dikehendakinya. Jadi seolah-olah para rasul ni, Nabi Nuh alaihi salam especially, kita kelala dia punya, dia semuanya sandarkan apa-apa juga kepada Allah SWT. Beza dengan, tak payah kalau beza dengan zaman-zaman sekarang agaknya, nak tunjul-tunjulkan kaedah yang macam inilah, yang macam ginilah, yang macam gitulah, ni canggih dan sebagainya. Dia punya seolah-olah benda yang mereka bawa tu, itulah yang hebat, dan itu datang daripada diri mereka sendiri. Orang sandarkan kepada diri mereka sendiri. Sepatutnya mereka cuma katakan kalau ada kaedah baru nak baca Quran ke, kaedah baru nak hafal Quran ke, kaedah baru nak itu ke, nak ini ke, macam-macam metodologi ni semuanya, kena tawaduk jugalah, kena tawaduk juga. Aku bukannya buat apa-apa. Sebenarnya mesej dia tetap sama. Ini caranya saja. Sebab kita bila fokuskan kepada benda tu semuanya, kemudian dia lawan-lawan dengan yang lain, lawan. Ini lagi bagus daripada cara tu. Ini lagi bagus daripada tu. Ini krok, ini barki. Apa ni barki, ni apa pula ni? Ha, ni kilat ni dan sebagainya. Macam-macam. Gaduh-gaduh. Cara tu, cara ni. Ha, ni tafsir ni paling bagus ni. Ha, ni terlihat satu huruf kita terjemahkan. Sebab belajar bahasa Arab dengan Qurannya je sudah, vocab dia. Tak payah yang lain, yang itu dan sebagainya. Lain semua tak betul dan tak ada satu yang lebih betul, lebih baik daripada yang lain. Tak ada betul-betul secara mutlak. Tak ada. Tapi kalau kita dunia punya ilmu, Max, ini cara ni, ni cara ni, ni cara ni, ni paling bagus ni, lagi latest punya ni. Ha, ini dengan badan-badan sekali, apa ni, Max, apa, dunia Max semua keluar. Dengan jogetnya sekali, dengan nyanyi sekali, baru boleh faham. Nah, macam-macam kaedah. Kalau rasul-rasul, tak ada apa-apa. Tak ada, aku cuma bawa aja yang datang semua daripada Allah SWT. Aku tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa. Ini je dia punya message. Kita tak cakapkan salah ya, perkara tersebut ya. Tapi jangan sampai tersalah lah. Jangan kita pula tersalah bawa. Kita bawa orang kepada diri kita pula lepas tu. Ini yang berlaku, oh ni cara selawat ni yang best. Ustaz aku yang ni, dia punya tu yang best. Tapi dia punya ustaz pun memang ajak macam itu. Saya punya yang nak ni, ni yang best. Ha. Jadi kalau jadi macam itu, maknanya dia tak dakwah kepada Allah SWT. Jadi masalah tak masuk. Untuk Nabi Nuh AS, jelas kita katakan tidak. Kemudian Allah SWT berfirman, ceritakan lagi kisah Nabi Nuh. Wala aqulu lillazina tazdari a'yunukum, dan tidak pula aku mengatakan kepada orang-orang yang dipandang hina oleh penglihatanmu. Jadi orang-orang yang ikut Nabi Nuh, dekat dengan Nabi Nuh ni, orang dipandang hina dari kalangan para pengikutnya, kata Ibn Kathir. Lan yu'tiyahumullahu khaira, Allahu a'lamu bima fi anfusihim, inni idzal laminaz zalimin. Sekali-kali Allah tidak akan mendatangkan kebaikan kepada mereka. Aku tak katakan kepada mereka ni, Allah tak berikan kebaikan kepada mereka juga. Allah lebih mengetahui apa yang ada pada diri mereka. Sesungguhnya aku, kalau begitu, benar-benar termasuk orang-orang yang zalim. Orang yang hina ni, tak adalah aku katakan dia tak dapat kebaikan. Ini bukan urusan aku, mereka dapat kebaikan ke tak dapat kebaikan ke. Aku cuma bawa yang betul saja, bawa benda daripada Allah SWT. Artinya, kata Ibn Kathir, aku tidak mau memberikan kesaksian atas diri mereka bahawa mereka tidak mempunyai kebaikan di sisi Allah. Pada hari kiamat kelak, Allah lebih tahu tentang keadaan mereka dan akan membalas segala sesuatu yang ada dalam diri mereka. Jika baik, maka akan dibalas dengan kebaikan, dan jika buruk, maka akan dibalas dengan keburukan pula. Sebagaimana dalam surah yang lain, qalu anu'minu laka wattaba'aka al-arzalun, qala wa ma 'ilmi bima kanu ya'malun, in hisabuhum illa 'ala rabbi law tash'urun, wa ma ana bitaridil mu'minina in ana illa nadhirun mubin. Mereka mengatakan, apakah kami akan beriman kepadamu, wahai Nuh, padahal yang mengikutimu adalah orang-orang yang hina, arzalun. Nuh menjawab, bagaimana aku mengetahui apa yang telah mereka kerjakan? Perhitungan amal perbuatan mereka tidak lain hanyalah kepada Rabku, kalau kamu menyadari. Dan aku sekali-kali tidak akan mengusir orang-orang yang beriman. aku ini tidak lain melainkan pemberi peringatan yang menjelaskan. Jadi dia tak defend secara langsung pengikut-pengikutnya yang lemah dan sebagainya tu. Tapi dia ingatkan balik pada orang yang kata orang-orang ni lemah, orang-orang ni hina. In hisabuhum illa ala rabbi. Hisab perhitungan mereka tu Tuhan aku punya urusan. Kalau Tuhan aku punya urusan, bukan aku punya urusan, maknanya bukan korang punya urusan juga. Jadi maknanya dah, kalau bukan korang punya urusan juga, apa korang punya urusan? Korang punya urusan adalah dengar apa yang aku cakap ni dan ikut. Itu je. Jadi maknanya dia bawa lagi sekali kepada asas dakwahnya, isi dakwah. Ada banyak lagi kesan. Kelima, keputus asaan Nabi Nuh alaihissalam. Keputus asaan dari mengajak kaumnya untuk beriman. Kata Ibn Katsir rahimahullah ta'ala, sudah cukup lama waktu berjalan, namun perseteruan, yakni permusuhan antara Nuh alaihissalam dengan kaumnya masih terus berlangsung. Bagaimana yang difirmankan Allah ta'ala, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka dia tinggal di antara mereka 1,000 tahun kurang 50 tahun. Maka mereka ditimpa banjir besar dan mereka adalah orang-orang yang zalim. Ini maksud lama dia. Lama dia 1,000 kurang 50, 950 tahun. Ini dia punya dakwah je. Artinya meskipun perjalanan waktu yang cukup lama, tetapi mereka tidak juga mau beriman kecuali hanya sebahagian kecil dari mereka. Kalau ini tak lama, tak tahu apa lah yang lama. 950 tahun tak lama. Setiap pergantian generasi berlangsung, mereka senantiasa berpesan kepada generasi penerus mereka agar tidak beriman kepada Nabi Nuh, subhanallah, dan supaya melawan serta melanggarnya. Setiap orang tua ketika melihat anaknya tumbuh dewasa, maka dia akan segera menasihati anaknya tersebut supaya tidak beriman kepadanya untuk selamanya. Patutlah 950 tahun tak nak beriman kan Nabi Nuh AS. Ini kita tahulah 950 tahun bawahnya anak cucu cicit. Orang tu tua, nanti ada anak. Umur 20 tahun dah kahwin tu lah. Dah, dia cucu lagi. Jadi dalam 100 tahun ni dah ada 2 generasi. Ini 950 tahun. Berapa generasi ni Nabi Nuh? Jadi dah jumpa datuk. Datuk mesti cakap, kenapa anak tak nak ikut? Pasal datuk dah wasiat pada anak, anak pada cucu, cucu pada cicit dan sebagainya. Semua dikatakan pada mereka jangan beriman kepada Nabi Nuh AS. Ini kata Ibn Katsir. Dan ini satu cara yang istimbat yang baik. Ciri khas mereka, ini yang ada pada orang-orang zaman Nabi Nuh ni, adalah senantiasa menolak iman dan enggan mengikuti kebenaran. Oleh kerana itu Allah SWT berfirman, وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا. Dan mereka tidak akan melahirkan selain anak yang berbuat maksiat lagi sangat kafir. Jadi setiap anak yang keluar tu bukanlah Nabi Nuh tahu yang gaib. Setiap tu asalnya dalam fitrah dia, maknanya dalam Islam. Tapi kenapa Nabi Nuh kata mereka akan lahirkan anak yang buat maksiat, fajir, dan yang akan kafir, sangat kafir? Sebab daripada tarbiah bapaknya. Tarbiah bapaknya. Sampai bila-bila pun akan macam tu juga. Sebab bapak dia masih hidup lagi, datuk dia masih hidup lagi, moyang masih hidup lagi. Semua masih apa, on aja sama patung ke lah. Masih apa ni, macam orang-orang yang kalau orang pergi masjid ni, sampai 80 tahun pergi masjid, anak dia pun ikut lah katanya. Nah, ini on aja sama patung. Macam mana anak cucu semuanya tak ikut? Dan kerana itu pula Allah SWT berfirman, qalu ya nuhu qad jadaltana, فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين. Mereka berkata, hai Nuh, sesungguhnya kamu telah berbantah dengan kami dan kamu telah memperpanjang bantahanmu terhadap kami. Maka datangkanlah kepada kami azab yang kamu ancamkan kepada kami jika kamu termasuk orang-orang yang benar. Nuh menjawab, hanya Allah yang akan mendatangkan azab itu kepadamu jika dia menghendaki dan kamu sekali-sekali tidak dapat melepaskan diri. Jadi selepas panjang berbantah-bantah dakwah, dia tolak dakwah, dia tolak balik dan sebagainya, panjang sangat sampai mereka minta turunkan azab. Maksudnya, tapi kata Nabi Nuh, yang turunkan adalah Allah SWT. Bila dah turun, kamu tak dapat lepaskan diri. Maksudnya, yang mampu melakukan hal itu, yang diturunkan azab, hanyalah Allah Ta'ala, bukan aku. Dia adalah Rabb yang tidak akan ada sesuatu pun yang lepas darinya. Bahkan dia adalah Rabb yang jika hendak menciptakan sesuatu, hanya berkata, jadilah kun fayakun. Maka jadilah ia. وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. Dan nasihatku tidak bermanfaat bagimu jika aku hendak memberi nasihat kepadamu. Sekiranya Allah hendak menyesatkanmu, dia adalah Rabbmu dan kepadanya kamu dikembalikan. Jadi ni akhir-akhir Nabi Nuh dah mula cakap macam ni, ya. Apa dia kata? Nasihat aku tak ada manfaat pada kamu. Kalau aku nak beri nasihatkan pada kamu, tetapi kalau Allah nakkan kamu jadi sesat. Sampai kan dah sampai nyetik dah sampai nak masuk lagi satu punya apa ni masalah fasa yang kedua. Allah kalau nak sesatkan kau, aku punya nasihat semua tak jalan. Dialah Tuhan kamu dan kepadanya kamu akan dikembalikan. Akhirnya apa jadi? Kamu dikembalikan dia kepada Allah SWT. Kamu tak ikut nasihat aku, tak apa, nanti Allah yang akan urus dengan kau. Artinya barang siapa yang dikendaki Allah kesesatannya, maka tidak akan ada seorang pun yang mampu memberinya petunjuk. Dia adalah Rabb yang memberi petunjuk kepada siapa sahaja yang dikendaki dan menyesatkan siapa yang dikendakinya pula. Dia maha kuasa mengerjakan apa sahaja yang dia kehendaki. Maha mulia lagi maha bijaksana, serta maha mengetahui siapa-siapa yang berhak mendapat petunjuk dan siapa-siapa pula yang berhak mendapatkan kesesatan, dan dia memiliki hikmah dan hujah yang sempurna. Yang keenam, baru Nabi Nuh alaihi salam buat perahu apa? Sepuluh. Jadi lepas ni Nabi Nuh AS buat ataupun diperintahkan buat perahu. Kita tahulah ni dah sampai kepada yang terakhir, apa akhir-akhir misi dakwahnya. Baik, ada orang tanya, kalau kita dah usaha untuk berikan kebaikan kepada orang, nasihatkan, bawa dia kepada jalan yang benar, tapi dia tak nak dengar, tapi dia degil lah, kita katakan dia tak nak ikut dan dia aniaya pula kita, apakah yang patut kita lakukan? Adakah kita doa? Dan kalau orang yang dianiaya, boleh kita, kita tahu doa orang yang mazlum ni, yang dianiaya ni, mustajab, yang ini diterima oleh Allah SWT, diperkenankan oleh Allah SWT. Jadi timbul persoalan, nak doa apa ni? Nak doa untuk orang baik ke? Ataupun nak doa supaya mereka, Allah turunkan apa yang Allah nak turunkan kepada ke atas mereka. Kalau kita lihat sunnah-sunnah rasul-rasul, semuanya akhirnya akan berlaku macam ni. Sampai kepada Allah, mereka minta pada Tuhan untuk azabkan kaum mereka. Ini berlaku melainkan umat Nabi Muhammad SAW saja. Dia tak buat. Jadi dia sabar memang luar biasa. Sabar dia luar biasa. Jadi untuk kita, mana adakah yang ada orang mengatakan kalau kita dianiaya tu, kita jangan sampai doakan yang tak baik, tapi kita gunakan doa yang mustajab tu, doakan untuk yang baik. Di mana kata yang harus kita lakukan doa yang baik. Tapi dah usaha punya, dia tetap makin teruk. Baik, kita kena lihat keadaan. Okey. Kalau kita tengok orangnya, kesalahan yang dia lakukan tu, kalau kesalahan dilakukan tu sendiri, individu. Dia tak ada anak ke, kemudian seorang je lah, dia seorang, tapi dia bawa dia punya kesesatan maksiat dan sebagainya. Dia masih tak nak dengar. Dia tahu dah tahu dalil apa semua, dia tak nak dengar. Degil. Okay. Kalau awak sekarang katakan doa untuk kebaikan dia, bagus lah. Bagus, awak tak rugi. Mudah-mudahan Allah SWT berkenaan doa tu. Tapi kalau kesalahan dia tu ada berkaitan dengan selain daripada dirinya sendiri, dia bawa orang kepada kemaksiatan tu, dia bawa kepada fikrah yang tak baik tu, ataupun dia ada anak misalnya, macam kita ni lah, kalau dia tak semayang tak anak dia pula tak semayang, kalau dia ada bid'ah anak dia pun sama juga, dia ada zikir tak betul anak dia pun tak betul, isteri yang tak betul, semua tak betul, at least yang kecil tu, belum lagi yang besar. Adakah ketika itu kita minta juga yang baik ataupun mungkin tidak? Jadi sini kata kalau kita lihat, kadang-kadang kita boleh ambil yang kedua. Kerana kita tak tahu, bahawa tak rasa ada lagi selepas kita ni orang yang boleh betulkan keadaan. Ada pun macam Nabi Muhammad SAW ni masih yakin bahawa akan tersebarnya dakwah, orang akan ikut, kita kena sabar. Kalau ada orang tak iman, nanti anak akan datang, orang apa, akan ada yang beriman. Tapi macam ni tak sama. Dia tengok keadaan lah. Seni, pusing, semua akan jadi jahat, semua akan jadi kafir. Sebab tu dia doa, dan dibenarkan doa seperti ini. Kita kena ingat, ni semua adalah sunnah-sunnah rasul-rasul yang terdahulu. Dan Allah mengatakan lagina hadallah wajtabain fabihudahumuqtadi, dan dengan petunjuk mereka tu maka ikutlah. Jadi dia punya pembahasan tentang perkara ni, tak semestinya semua doa untuk tak baik itu mazmum tercela, tak boleh, tak semestinya. Sebab kita dapati bahawa daripada kalangan salafus salih, ada kalanya mereka doakan atas orang tersebut, ada sampai jadi teruk kerana dia orang telah buat salah. Bahkan kadang-kadang salah mereka tu individu je, tapi kita dapati bahawa sebagian sahabat tu, dia punya dakwah tu mustajab, dia ada karamah, dia dakwakan atas, doakan atas orang tersebut, orang tu jadi tak betul, jadi macam gila. Ada berlaku. Nama Umar. Ada sahabat yang macam tu. Jadi menunjukkan boleh kita lakukan dengan. Jadi kita jangan terlampau sangat keras sangat, dan jangan tak tahu lembut sangat. Tak tahu orang buat apa pun semuanya, tak apalah, dia kan. Lepas tu boleh gaduh pula dengan orang yang nak take action dan sebagainya. Kerana kata dah kita maafkan, kita minta Allah SWT ampunkan dan sebagainya, tu lagi baik. Tak semestinya lagi baik. Kita tengok keadaan. Okey, nak ada masalah. Ada apa-apa soalan? Nabi Hud kan, wa samud, samud zaman, maksudnya zaman, zaman. Ini disebutkan begitu lho kan, Nabi, Nabi Hud baru Nabi Saleh. Baik, dalam ayat-ayat Quran kita kita dapati bahawa Allah berfirman, Allah berfirman. Tapi kita tahu ni semua sebenarnya apa ni, dialog eh, dialog kan antara Nabi Nuh AS dan kaumnya. Jadi siapa yang cakap ni sebenarnya? Allah yang cakap ke? Nabi Nuh yang cakap ke? Kaumnya yang cakap ke? Ha? Ni kata-kata siapa ni? Kata-kata siapa? Ha? Firman Allah SWT. Jadi lafaznya daripada Nabi Nuh ni, ke bukan lafaznya daripada Nabi Nuh AS? Exact words ke ni? Exact words ke ni yang Nabi Nuh cakap kepada Nabi, apa, pada kaum yang kaum cakap kepada Nabi ya? Jadi maknanya yang apa yang yang yang sama? Lafaznya tak sama, tapi mak, maknanya sama. Maknanya ni riwayat dengan mak, makna. Tapi firman Allah SWT, kata-kata Allah SWT riwayat dengan makna. Jadi apa hukum kalau orang tanya riwayatkan khabar dengan makna bukan dengan lafaznya, boleh ke tak boleh? Boleh ke tak boleh? Boleh. Taklinya Quran dah boleh. Sebab dalam hadis pun dah ada pembahasan, boleh tak riwayat hadis dengan makna bukan dengan lafaz. Ada ulama khilaf, ada tak boleh, ada letak syarat. Baik, yang penting satu syarat je, satu yang paling paling penting adalah bila nak riwayatkan dengan makna, syaratnya orang yang riwayatkan makna tu faham maknanya, dia faqih, dia tahu maknanya. Jadi jangan sampai terkurang ataupun terkeluar daripada maknanya. Nak riwayatkan makna ada syarat, mesti maknanya tu tak terkeluar daripada yang dimaksudkan, boleh riwayat dengan makna. Nanti dekat sini baru kita faham tentang masalah hadis qudsi. Hadis qudsi maknanya hadis yang Nabi SAW riwayatkan daripada Allah SWT. Baik, hadis qudsi ni kalamullah ke bukan? Ha? Kalamullah ke firman Allah Taala? Lafaz je ke maknanya? Tak ada dua kali. Ha? Maknanya saja, lafaznya tidak. Yalah, macam Quran. Dia macam Quran ke tidak? Hadis qudsi. Dia bukan Quran. Dia bukan Quran, nah, tapi bukan macam Quran. Maknanya dia punya lafaz pun daripada Allah SWT. Dia bukan Quran, maksudnya dia bukan macam mushaf sebagainya lah. Dia tak mutawatir. Dia ada sahih, ada yang tak sahih. Yalah. Ini direct. Jadi maknanya hadis qudsi lagi hebat daripada daripada Quran. Quran melalui Jibril, hadis qudsi tak melalui Jibril. Status lagi tinggi. Atum tahu ya, ada khilaf ya, berkenaan dengan hadis qudsi. Ini khilaf dia. Ini khilaf ni ada kena mengenai dengan akidah. Dan dia ada juga dengan masalah yang sebut, saya sebutkan mula-mula tadi tentang riwayat dengan makna. Jadi kita dah tengok tadi ni semuanya adalah riwayat dengan makna. Allah kisahkan perbualan antara Nabi Nuh dan kaumnya. Kita ini jelas. Jadi menunjukkan bahawa riwayat dengan makna tu boleh. Jadi kalau masalah hadis qudsi ni, Nabi SAW riwayat dengan makna, jadi macam mana riwayat dengan makna? Nabi SAW kerja dia riwayatkan terus lafaz dia macam Quran semuanya. Kalau dia tahu, kenapa dia nak tukar-tukar? Faham? Jadi kita jawab dia sama macam ni, boleh riwayat kan? Dengan makna. Itu lebih rajih. Lebih rajih. Ada orang kata tak, lafaz qudsi semua lafaz ni daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi dia macam Quran, kalamullah. Cuma dia tak dapat hukum Al-Quran lah. Maknanya dia tak dapat satu pahala, satu huruf satu pahala hingga 700 dan sebagainya. Kalau ada wuduk dan seterusnya, kalau nak, kalau ikut macam mushaf dengan khilafnya and so on. Itu perbezaannya. syarat nak riwayatkan makna kena faham makna. Jadi boleh kalau kita susah nak terangkan pada budak-budak cerita-cerita Al-Quran ni semuanya tafsir memang susah kan, abstract. Jadi macam mana kita nak buat riwayatkan dengan makna tauhid kan susah, rebut-rebut dengan ayat dan apa semuanya susah, bukan leceh lah, susah. Lepas tu hadis dan sebagainya kita boleh riwayatkan dengan makna. Maknanya lafaz je sama tak sama sekarang? Dah tak sama. Tapi dengan makna, tapi kena faham ni bukan hadis exactly. Tapi kalau bila doa tu dengan lafaznya lah, macam tu. Doa dari Quran, lafaz Quran. Doa dari hadis. Jadi kita boleh buat buku. Saya teacher dengan kita karang sendiri apa semuanya. Tapi make sure makna dia jangan terkeluar. Make sure makna dia sama dan sebagainya. Kalau kita tak faham ni nanti jadi macam haraj, jadi macam susah pula. Sebab memang tak sama levelnya budak-budak. Sebab tu ada beberapa kaedah untuk mengajar budak-budak tentang tauhid. Even yang kita belajar tu salah satu usul dan sebagainya tu semua, tu semua belajar pada budak-budak. Tapi kita kena tahu pelbagai kan lah untuk kefahaman mereka. Dan perlu kita ajar pada orang semua basic usul salata, kitab tauhid dan sebagainya, basic-basic tafsir tentang ayat-ayat dalam Al-Quran. Jadi kita boleh terangkan dengan makna sahaja. Allah. Kita ada soalan ni? Insya-Allah kita berhenti di sini dahulu. Kita sambung pada minggu depan insya-Allah. Qul qawli hadza astaghfirullahi wa lakum wa sa'iril mu'minina wal mu'minat innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.